Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah a'azani wa jazakumullah, dalam pertemuan sebelumnya sudah kita baca bersama tafsir ayat yang ke-110 dari surah Ali Imran. Maka pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-111. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. La yadurruukum illa adaw wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka ahlul kitab tidak akan memadaratkan kalian kecuali sekedar gangguan dengan lisan atau sekedar ancaman belaka. Dan kalau sekalipun mereka memerangi kalian, maka mereka akan berbalik membelakangi kalian. Artinya mereka akan kalah, kemudian mereka tidak ditolong. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, la yadurrukum ay al-yahud ya ma'sar al-muslimin bisayin illa adha bil lisan min sabbin wa'idin. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar ay munhazimin thumma la yunsarun alaikum balakumun nasru alaihim. Mereka tidak akan memadorotkan kalian, mereka tidak akan membahayakan kalian. Maksudnya adalah orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi, mereka tidak akan membahayakan kalian wahai segenap kaum muslimin dengan sesuatu pun. Mereka tidak akan bisa menimpakan madarat pada kalian dengan sesuatu pun wahai segenap kaum muslimin, illa adha, kecuali sekedar gangguan dengan lisan berupa celaan dan ancaman-ancaman. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Kalau mereka memerangi kalian, maka mereka akan berbalik membelakangi kalian. Munhazimin, mereka akan kalah. Kalau orang-orang Yahudi memerangi kaum muslimin, pada akhirnya mereka akan kalah. Summa la yunsaruna alaikum, kemudian mereka tidak akan ditolong untuk mengalahkan kalian, bahkan bagi kalian pertolongan untuk mengalahkan mereka. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kaum muslimin adalah sebaik-baik umat karena beberapa sifat yang ada pada mereka, mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf, amal kebajikan, mereka melarang dari perkara yang mungkar, mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Setelah itu Allah jelaskan di sini bahwasanya orang-orang Yahud tidak akan bisa memadaratkan kaum muslimin, kaum mukminin. Maka mereka tidak akan bisa memadaratkan kaum muslimin pada agama mereka, tidak pula pada badan-badan mereka. Maksimal yang bisa mereka upayakan adalah menyakiti kaum muslimin dengan ucapan mereka. Bahkan kalau seandainya orang-orang Yahudi itu memerangi kaum mukminin, mereka akan berbalik, membelakangi kaum mukminin. Mereka akan lari, mereka akan kalah. Dan demikian seterusnya, kekalahan akan menimpa mereka. Kehinaan juga akan menimpa mereka. Dan mereka dikatakan oleh Allah tidak akan ditolong untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka pada ayat yang berikutnya Allah jelaskan, duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wabau bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Setelah Allah jelaskan orang-orang Yahud tidak akan memadaratkan kaum mukminin, tidak akan membahayakan agama kita, bahkan tidak akan memadaratkan badan-badan kaum mukminin secara umum, kecuali sekedar gangguan dengan lisan-lisan mereka, ancaman-ancaman semata. Setelah itu Allah jelaskan, maka hukuman yang pantas bagi orang-orang Yahud adalah mereka mendapatkan kehinaan. Duribat alaihimudillatu aynama thuqifu. Maka dijadikan oleh Allah atas mereka kehinaan dimanapun mereka berada. Kekalahan, kerendahan, kehinaan akan menyelimuti mereka dimanapun mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kalau mereka mau berpegang teguh dengan tali Allah dan mau memenuhi perjanjian dengan manusia, dengan kaum muslimin, itu pun tetap dalam keadaan hina. Sehingga orang-orang Yahud, ahlul kitab, itu kalau tinggal di negeri kaum muslimin, kemudian mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka mereka harus memenuhi perjanjian dengan membayar upeti. Itu sebagai bentuk kerendahan bagi mereka. Wabau bighadabim minallah, dan mereka kembali dengan murka dari Allah. Wadribat alaihimul maskanah, kemudian dijadikan atas mereka kerendahan. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Apa sebabnya? Yang demikian itu disebabkan karena mereka, orang-orang Yahud, dahulunya mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Juga yang demikian itu disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah, dan karena mereka dahulunya melakukan tindakan melampaui batas, tindakan kedzaliman. ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti, duribat alaihimud dillatu aynama sukifu ay haythuma wujidu fala izza lahum wala intisama. Dijadikan atas mereka orang-orang Yahud ad-dillah. Dillah itu kerendahan, kehinaan. Aynama thukifu, dimanapun mereka berada. Artinya haythuma wujidu, dimanapun mereka ada, mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan. Fala izza lahum, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Wala intisama, dan juga enggak ada perlindungan atas mereka. Illa ka'inin bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali kalau mereka mau memegangi tali Allah dan juga mau memegangi tali perjanjian dengan manusia, yaitu dengan kaum muslimin, kaum mukminin. Jadi maksud dengan minan nas ay al mukminin, wa huwa ahduhum ilaihim bil aman ala ada'il jizyah. Yaitu kalau kaum mukminin memberikan perjanjian pada mereka berupa keamanan bagi mereka dengan syarat ala ada'il jizyah, mereka harus membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. La ismata lahum ghairu dalik, maka tidak ada ismah, artinya keselamatan bagi mereka selain dengan cara itu. Kalau mau aman tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka harus membayar upeti, membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Sebagai ganti mereka bisa aman, bisa tinggal di negeri kaum muslimin. Itu pun juga sebagai bentuk kerendahan atas mereka. Wa ba'u ay raja'u bi ghadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dalika bi annahum ay bi sababi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin dalika taqidun bi ma'asau amrullah wa kanu ya'tadun ay yatajawazuna al-halala ila al-haram. Kemudian mereka akan kembali dengan mendapatkan murka dari Allah yang dijadikan atas mereka kerendahan. Yang demikian itu karena mereka, artinya karena disebabkan mereka dahulunya kufur terhadap ayat-ayat Allah, dan karena mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, seperti yang sudah kita jelaskan dalam penafsiran surat Al-Baqarah. Ada sekian nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahud Bani Israel dengan tanpa hak. Maka yang demikian itu, ini sebagai takkid penguatan kenapa kerendahan, kehinaan itu ditimpakan pada orang-orang Yahud. Yang demikian itu juga disebabkan karena mereka bermaksiat, mengingkari, mendurhakai perintah Allah, dan karena mereka berbuat dolim, melampaui batas yang halal hingga melakukan perkara-perkara yang haram. Ini yang menjadikan orang-orang Yahud dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hukum mereka dengan kehinaan dalam batin-batin mereka, dan Allah hukum mereka dengan kerendahan pada dohir-dohir mereka. Jadi secara batin itu hina orang-orang Yahud, kemudian secara dohirnya juga rendah, sehingga mereka enggak bisa tenang, enggak bisa nyaman. tinggal di permukaan bumi ini kecuali kalau mereka mau memegangi perjanjian dari Allah atau memegangi perjanjian dari manusia. Maka orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri kaum muslimin, maka enggak ada bagi mereka kecuali mereka harus berada di bawah hukum kaum muslimin dan perjanjian mereka, yaitu dengan cara diambil upeti dari mereka dan mereka hidup dalam keadaan rendah. Dan bersama itu ba'u bi ghadabi min Allah, nanti mereka di akhirat akan kembali dengan murka dari Allah karena kekufuran yang mereka lakukan. Dan ini adalah sebesar-besar hukuman. Adapun sebab yang membawa mereka sampai pada tingkatan yang hina dina semacam ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah, dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu karena orang-orang Yahud dahulunya mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Ini juga sebagai peringatan bagi kaum muslimin bahwasanya akibat dari ingkar kepada ayat-ayat Allah itu akan membuat mereka itu rendah dan hina. Hina secara batin dan rendah secara dohir. Dohir maupun batin mereka diliputi dengan kerendahan, kehinaan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka hukuman dari mengingkari ayat-ayat Allah, maka kehinaan akan menyelimuti mereka. Orang-orang Yahud, mereka mengingkari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu mengharuskan bagi segenap hamba-hamba Allah untuk mengimaninya, untuk yakin dengannya atas kebenarannya. Namun orang-orang Yahud mereka kufur karena kedoliman mereka, karena pembangkangan mereka, dan karena sikap melampaui batas yang ada pada mereka. Dan juga karena mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Bani Israel, orang-orang Yahud dahulu mereka menyikapi para nabi Allah yang berbuat baik pada mereka dengan sebesar-besar kebaikan, dibalas oleh orang-orang Yahud dengan sejelek-jelek, seburuk-buruk pembalasan, yaitu para nabi tersebut dibunuh secara zalim, secara keji oleh mereka. Maka enggak ada sikap pembangkangan, sikap kelancangan, kejahatan yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud membalas kebaikan para nabi mereka itu dengan pembunuhan. Itu semua pemicunya sebenarnya adalah karena kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga karena sikap melampaui batas, sikap zalim yang ada pada orang-orang Yahud, itu yang membuat mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah dan sampai pada tingkatan membunuh nabi-nabi mereka. Kenapa? Karena kemaksiatan. Jadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya kemaksiatan itu pos menuju kepada kekufuran. Allah nyatakan di sini dzalika, ini sebagai penekanan. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahud itu sebabnya bima asaw, karena kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap perintah Allah. Wa kanu ya'tadun, dan juga karena tidak, karena tindakan dolim yang mereka lakukan. Allah nyatakan dalam ayat yang berikutnya, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Maka di antara ahlul kitab itu tidak semuanya sama. Bahkan ada sebagian dari ahlul kitab, sekelompok orang yang istiqomah, mau mengimani ayat-ayat Allah, mau masuk Islam, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang suka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dalam keadaan mereka sujud. Siapakah mereka? Di antaranya adalah seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, yang tadinya orang Yahudi, mau masuk Islam, istiqomah di atas keislamannya. Kata As-Suyuti rahimahullah, laisu ay ahlul kitab syawa'an ay mustawin min ahlil kitabi ummatun qa'imah ay mustaqimah thabidah alal haqq ka Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu wa ashabihi. Mereka ahlul kitab itu tidak sama sikapnya, ay mustawin, tidak semuanya sama. Artinya tidak semuanya itu mereka itu membangkang keras kepala di atas kemaksiatan mereka terhadap perintah Allah, tidak. Ada sebagian kecil dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahud, sekelompok orang yang qa'imah, mereka itu bahkan istiqamah, sabitah, tegar di atas kebenaran, mau menerima Islam, mau masuk ke dalam Islam dan baik keislamannya. Contohnya siapa? Seperti sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tadinya orang Yahud, kemudian masuk Islam, beliau dan teman-temannya masuk ke dalam Islam dan baik keislamannya, istiqamah, kokoh, tegar di atas keislamannya. Bahkan disifati oleh Allah, yatluna ayatillah ana al-lail, mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, fi sa'atihi, di waktu-waktu sebagian malam, wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud salat malam. Ini sebagai hal. Maka memang sebagian orang-orang Yahud ada yang mau menyambut hidayah, sehingga mereka mendapatkan taufik dari Allah, masuk ke dalam Islam seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, dan baik keislaman mereka, bahkan komit, tegar, rajin beribadah kepada Allah, gemar melakukan qiyamul lail sepanjang malam, membaca ayat-ayat Allah, dan mereka sujud kepada Allah. Sehingga di sini Allah menjelaskan antara perbedaan antara al-firqah al-fasiqah min ahli kitab, dan antara perbuatan-perbuatan mereka dan hukuman-hukuman yang mereka dapatkan, dan antara sekelompok kecil dari ahlul kitab, orang-orang Yahud yang mau menyambut hidayah, mau masuk ke dalam Islam kemudian istiqomah di atas keislamannya, dan juga antara perbuatan-perbuatan mereka yang telah masuk Islam dan balasan yang mereka dapatkan. Maka dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, ahlul kitab itu enggak sama di sisi Allah. Bahkan ada perbedaan di kalangan mereka sendiri, perbedaan yang sangat jauh. Adapun kelompok yang fasikoh, yang disebutkan wa aktsaruhumul fasikun dalam ayat sebelumnya, mayoritas orang-orang Yahudi itu fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Namun ada di antara mereka yang qa'imah, artinya mustaqimah, istiqamah. Adapun yang fasikah telah lalu penjelasan Allah tentang mereka. Mereka dihinakan oleh Allah dimanapun berada. Mereka enggak akan memadaratkan kaum mukminin, tidak akan memadaratkan agama kaum mukminin, tidak pula badan-badan mereka. Kalau suatu saat mereka itu memerangi kaum mukminin, nanti akan berakhir dengan kekalahan pada mereka. Dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah untuk mengalahkan kaum mukminin secara umum. Tidak cukup dengan itu, bahkan kehinaan akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kerendahan secara lahir maupun secara batin. Secara lahir kalau mereka harus tinggal di negeri kaum muslimin, mereka harus tinggal dalam keadaan rendah karena harus membayar upeti, jizyah. Sementara kelompok yang qa'imah, yang dikatakan oleh Allah ummatun qa'imah, sekelompok yang mau menyambut hidayah dari kalangan orang-orang Yahud, mereka istiqomah di atas agama Allah, mau membenarkan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka istiqomah memegangi apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk menjalankan apa yang diperintahkan, seperti menegakkan sholat dan lain sebagainya, sehingga menjadikan mereka figur-figur yang gemar membaca ayat-ayat Allah di sebagian waktu-waktu malam mereka. Mereka gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah dalam sholat mereka. Mereka sujud pada Allah. Maka dijelaskan keadaan para sahabat malam-malam mereka itu digunakan untuk bertahajud, membaca kitab Rabb mereka. Maka mereka lebih mementingkan untuk tunduk kepada Allah dalam rukuk dan sujud mereka. Yang dengan itu mereka menggapai pahala yang besar di sisi Allah. Allah jelaskan dalam ayat yang berikutnya, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Mereka beriman dengan Allah dan hari akhir. Mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf, perkara kebajikan. Mereka melarang dari perkara yang mungkar. Dan mereka bersegera musara'ah. Mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Apa yang menjadikan mereka termasuk golongan orang-orang yang salihin? Dijelaskan oleh Suyuti, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika al mausufuna bima dzakara Allah minas salihin wa minhum man laisa kadzalik wa laisa minas salihin. Mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, mereka mengajak kepada yang baik, mereka melarang dari perkara yang mungkar, mereka bersegera melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan. Maka mereka orang-orang yang disifati oleh Allah dengan apa yang Allah sebutkan, mau beriman dengan hari akhir, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lah yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan sebagian mereka ada orang-orang yang tidak demikian, tidak mau beriman dengan Allah, tidak mau beriman dengan hari akhir, tidak mau mengajak pada perkara yang ma'ruf, tidak mau melarang dari perkara yang mungkar. Bahkan mereka meninggalkan hal-hal yang ma'ruf dan mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar. Maka mereka yang demikian laisu minas salihin, berarti tidak termasuk orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang saleh adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sebagian dari orang-orang Yahud, seperti keimanan kaum mukminin. Mengimani Nabi yang Allah telah utus, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan juga mengimani kitab yang Allah turunkan padanya, kemudian mengimani hari akhir. Disebutkan keimanan kepada hari akhir secara khusus oleh Allah. Kenapa? Karena keimanan dengan hari akhir, keimanan yang hakiki atau keimanan yang sesungguhnya, dari keimanan seseorang kepada hari akhir, ini yang akan memotivasi seorang mukmin untuk menjalankan segala perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, yang dengan itu mereka akan mendapatkan pahala. Keimanan yang sesungguhnya dengan hari akhir, inilah yang akan membawa seorang mukmin untuk meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah, yang nantinya dia akan dihukum, diadab oleh Allah karenanya. Maka adanya keimanan kepada hari akhir, ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seorang yang tidak ada keimanan pada hari akhir, itu sulit untuk bisa mengerim segala tindak tanduknya, perbuatannya dalam menjalani kehidupan ini. Beda dengan orang itu kalau punya keimanan pada hari akhir. Ketika dia akan berbuat dosa, dia akan teringat bahwasanya dalam kehidupan akhir itu ada ancaman azab, azab barzah, sebelum azab akhir. Di sana ada hisab. Satu persatu nanti manusia akan dihisab oleh Allah seluruh amal perbuatannya di sebuah padang yang sangat panas, di mana matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala kita hanya sejarak beberapa mil. Maka manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya hingga menenggelamkan mereka, ada yang sampai leher-leher mereka, ada yang sampai pusar-pusar mereka. Tergantung dengan amal kebajikan yang mereka bawa untuk menjalani kehidupan akhiratnya. Kemudian mereka juga akan melewati sirat, titian yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di kedua sisinya ada kalalil, pengait-pengait yang siap mengait orang-orang yang melintasi di atasnya. Sekali kaitan, disebutkan itu jumlahnya seperti Bani Mudhor. Banyak orang yang berguguran nanti. Ada yang bisa melewati seperti sekejap. Ada yang melewatinya seperti orang yang mengendarai kuda. Ada yang melewatinya seperti berlari. Ada yang melewatinya seperti merangkak. Itu semua sesuai dengan tingkatan-tingkatan amal kita dalam kehidupan dunia kita. Kemudian kita juga akan mengalami kisah nanti. sehingga tidak cuma sekedar karena kita telah membawa banyak amal kebajikan itu menjadikan kita selamat, belum tentu. Ketika seorang itu memiliki tanggungan hak dalam kehidupan dunia yang belum dia tunaikan, nanti ada orang-orang yang bangkrut, muflisun, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dari kalangan umat beliau. Orang yang nanti menghadap Allah dengan membawa pahala salat, haji, puasa, dan amal-amal kebajikan yang lainnya. Namun dia datang dengan masih membawa hak-hak yang belum dia tunaikan. Dahulu mendolimi saudaranya si fulan, mencela si alam, memukul si fulan, dan lain sebagainya. Maka ditegakkan kisos di hari itu. Tidak berlaku lagi di saat kisos ditegakkan, istilahnya tebus menebus dengan harta itu enggak ada. Yang ada al-hasanat was-sayyi'at. Yang berlaku tebus menebus itu antara kebajikan dengan kejelekan. Maka orang-orang yang zalim akan datang menuntut. Maka orang yang al-madlumin yang terzalimi akan datang menuntut kepada pihak yang zalim. Maka pihak yang zalim nanti akan memberikan kebajikannya. Kalau kebajikannya habis sementara al-madlumin yang terzalimi masih banyak, diambilkan dari kejelekan orang-orang yang terzalimi, ditimpakan kepada dirinya si zalim tadi. Kemudian dengan itu dia dicampakkan ke dalam api neraka wal iyadu billah. Maka dengan kita mengimani kehidupan hari akhir akan membuat kita itu hati-hati dalam menjalani amal kehidupan kita di dunia ini. Ini yang bisa kita kaji bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.